Insya Allah kita akan masuk kepada fikih zakat. Kita berzakat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kita berzakat tajibu fi khamsati asya. Bahwa zakat di sini, jadi ketika kita berbicara hukum zakat, maka konteks yang pertama ini adalah berbicara tentang zakat mal. Zakat mal, bukan zakat al-fitr. Jadi ini secara hukum asal, kalau misalnya orang bilang, antum udah zakat belum? Gitu. Jangan lupa zakat. Gitu. Atau dalam pembahasan fikih zakat, maka semuanya itu terkait tentang zakat mal atau zakat harta. Tajibu fi khamsati asya, apa aja yang wajib dizakatkan, maka kata penulis di sini rahimahullah taala, yang wajib dizakatkan artinya ada zakatnya, itu yang pertama itu adalah bahimati al-an'am, yang pertama adalah hewan ternak, hewan ternak semuanya, ternak burung, ternak kucing, ternak, nah ini enggak nih. Hewan ternak ini maksudnya onta, onta, sapi, kambing, kambing dan yang sejenisnya. Jadi kalau sapi ini apa nih? Kerbau. Ini masuk nih. Kambing termasuk di sini domba. Domba. Nah, ini hewan ternak, onta, sapi, kambing, maka ada zakatnya. Yang kedua, yang wajib dizakatkan itu adalah nakdun. Nakdun itu artinya tunai. Ya kan? Saya terima nikahnya nakdan dengan mahar sekian tunai. Gitu. Tapi dalam permasalahan zakat, maksudnya itu adalah emas, perak, atau yang semisal. Yang misalnya dengan emas maupun perak, yaitu berarti uang. Teman sekarang. Jadi kalau punya emas, perak, uang, maka ini ada zakatnya. Kemudian yang ketiga, itu adalah wa ardu tijaratin. Nah, ini mod atau usaha gitu. Modal usaha. Modal usaha. Segala sesuatu yang kita taruh untuk keperluan usaha, maka itu ada zakatnya. Kita beli rumah nih, Masya Allah. Habis beli rumah buat apaan nih? Buat ditinggalin atau buat ntar dikontrakin atau buat dijadiin kos-kosan. Kalau misalnya kita tinggalin di situ, ah rumah nih, dia memang belum punya rumah, baru ini doang nih, alhamdulillah kebeli, terus dia tinggal di situ, ah itu nggak ada zakatnya, karena bukan usaha. Tapi kalau dia beli rumah, ah ini rumah mulai saat ini ane jual misalnya 200 juta. Dijual 200 juta, nah saat dia memang udah niatin rumah itu dijual 200 juta, kena zakat. Kena zakat. Atau misalnya mobil juga demikian. Pokoknya kalau memang dijadikan usaha, kita tahu dari mana sih usaha atau bukan usaha itu, berarti cari untung gitu ya. Mudah-mudahan ini dijual dapat deh untung 10 juta atau 20 juta atau 50 juta. Pokoknya ada untungnya. Nanti dapat untung atau enggak itu urusan belakangan. Pokoknya kalau udah dijadiin sebagai usaha, maka dia kena zakat. Kena zakat. Kemudian yang ketiga, kata penulis rahimahullah taala, wa qadijin minal ardh wa tamar, yaitu hasil bumi maupun buah-buahan. Nah, Ini yang keempat dan kelima, anak gabung menjadi satu. Hasil bumi contohnya misalnya padi, korma, buah juga itu kena zakatnya. Jadi selain dari ini, dari yang kelima ini, hewan ternak, emas, perak, modal usaha, hasil buah maupun buah-buahan, ada satu lagi sebenarnya cuman nggak disebutin sama penulis rahimahullah ta'ala, yaitu madu. Ini kena zakat semua. Ini semuanya kena zakat. Nanti hewan ternak kalau unta zakatnya berapa, sapi berapa, kambing berapa, emas berapa, modal usaha juga berapa, hasil buah berapa, buah-buah ini, madu juga berapa, ini akan kita bahas semuanya. Akan kita bahas semuanya insyaallah ta'ala. Tapi yang jelas kita tahu bahwa kalau kita punya yang kayak begini, maka hukumnya adalah terkena zakat. Syaratnya apa nih Ustaz? Kapan memang zakat itu jadinya harus wajib bagi kita? Maka harus ada syaratnya. Syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama itu adalah satu orang Islam. Yang pertama dia orang Islam. Kemudian yang kedua itu adalah huria. Statusnya bukan budak. Kalau zaman sekarang udah susah gitu ya nyari budak, ya otomatis semuanya adalah bukan budak alias merdeka. Kemudian yang ketiga itu adalah wamilkin nisab, tercapai nisabnya, tercapai nisab. Apa nisab? Oh ya taruh aja, taruh situ aja tolong. Mau cek ya. Obat buat istri Ani itu kayaknya. Udah berapa persen nih? 3% dikit lagi. Jadi tercapai nisabnya. Apa sih nisab? Nisab itu adalah ukuran. Ukuran tertentu. Ukuran tertentu. Jadi kalau misalnya hewan ternaknya ontaknya cuma satu, nggak ada zakatnya. Punya duit 100.000, kagak ada zakatnya. Gitu. Apa yang mau dizakatin cuma 100.000, gitu kan? Jadi nisab itu adalah ukuran tertentu. Kalau misalnya sudah mencapai ukuran tertentu, barulah dia disebut sebagai tercapai nisabnya. Kemudian yang keempat itu adalah wastiqrarihi. Nah, ini adalah hartanya itu milik dia. Hartanya milik dia 100%. Jadi ontaknya punya dia 100%. Bukan harta sama-sama antara dia dengan istri, enggak boleh. Hah? Masya Allah, pesen aja dia. Bentar ya, Afwan. Jadi syarat yang keempat itu adalah hartanya milik dia 100%. Dia mau jual, dia keputusannya dia. Mau dia gimanain sekalipun itu keputusannya dia. Sehingga kalau misalnya hartanya itu adalah harta yayasan, itu gak ada zakat. Gak ada zakatnya nih Bu. Ya makanya saya minta jangan ada apa pajaknya. Iya gak boleh. Kalau yayasan itu kan buat sosial. Nah, buat sosial duitnya itu adalah dari sumbangan donatur sana sini. Jadi itu duit sebenarnya bukan punya Bu Evi gitu. Bukan punya si pemilik yayasan, bukan punya siapa, itu harta, ya harta bersama gitu, harta kaum muslimin. Sehingga harta yang dia bilang milik dia ini enggak bisa. Jadi kalau duitnya duit yayasan sosial, maka enggak ada zakatnya. Jadi jangan mau Bu, ntar misalnya dikenain gimana-gimana Bu. Oh enggak ada ya? Oh alhamdulillah. Kemudian yang kelima, syaratnya itu adalah wasalamatin min dainin yunqisun nisab. Selamat dari utang. Kalau bahasanya mungkin tidak punya hutang, tidak ada hutang. Sama sekali enggak. Hutang, tidak ada hutang yang mengurangi nisab. Mengurangi nisab. Jadi contoh misalnya kalau zaman sekarang gitu, uang yang dengannya itu dia keluar zakatnya itu misalnya kita pakai ukurannya emas gitu ya. Ukurannya emas itu 80 juta. Jadi kalau udah punya 80 juta nih, terpenuhi syaratnya, dan syarat yang terakhir itu adalah terpenuhi haul, yaitu 1 tahun buat si emas, buat uang 80 juta nih. Ternyata dia punya utang 70 juta. Utang 70 juta, 80 kurang 70 sisa 10 juta. Wah, 10 juta berarti mengurangi nisab. Kalau misalnya ditinjau pakai kadar emas. Tapi kalau misalnya dia punya uang 200 juta, ternyata utangnya itu 50, sisa 150. Ya kalau 150 masih mencapai nisab. Ya kalau masih mencapai nisab berarti wajib zakat. Dan yang terakhir, syarat zakat itu adalah wa mudhi haulin, tercapai haulnya. Tercapai haulnya. Ya kalau misalnya emas, perak atau uang tabungan simpenan gitu ya, maka haulnya itu adalah 1 tahun. Haulnya itu adalah 1 tahun. 1 tahun kecuali yang enggak pakai haul nih. Jadi kalau enggak pakai haul itu dapat langsung zakatin. Apa yang enggak pakai haul? Yang enggak pakai haulnya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah hasil buah-buahan. Itu hasil pertanian. Panen langsung zakat. Jadi kagak perlu panen ditunggu 1 tahun gitu, 1 tahun dijual enggak gitu. Jadi kalau misalnya panen nih padi sekian ton, langsung keluarin zakatnya. Juga yang berikutnya itu adalah waribhi tijaratin, keuntungan hasil usaha itu juga enggak pakai haulnya itu ngikutin haul modal. Jadi contoh nih. Contoh ya. Kalau yang padi atau hasil itu gampang gitu, dapat panen langsung kasih. Tapi kalau keuntungan usaha, contoh misalnya orang dari hasil usahanya udah punya 50 juta. Alhamdulillah nih Ustaz, udah 50 juta nih uang yang kita puterin. Modal sih 35, jual beli, alhamdulillah udah berkembang nih jadi 50 juta. 50 juta, ternyata dari 50 juta ini dia itu haulnya 1 tahun, itu 1 minggu lagi, 1 pekan lagi gitu ya. 1 pekan lagi udah haul 1 tahun nih. Artinya kalau 1 pekan lagi kena zakat. Kalau misalnya pakai ukuran perak, nanti insya Allah ini kita akan bahas lebih jauh gitu. Kena zakat. Ternyata di hari yang udah dekat 1 minggu lagi dapat untung gede gitu. Dapat untung gede misalnya 200 juta. Ini keuntungan usaha nih. Dapat 200 juta, maka si 200 jutanya ini enggak nunggu 1 tahun lagi, enggak. Ketika udah nyampe sini, dia wajib untuk di dikeluarin. Sehingga keuntungan hasil usaha itu haulnya dihitung dari modal. Dari modal yang diputerin. Kalau modalnya udah setahun, mau untung 200 juta, 2 miliar sekalipun, langsung kena zakatnya. Ini merupakan syarat zakat. Insya Allah, karena baterai Anda udah mau habis, kita cukupkan sampai di sini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhol, jika ada yang mau ditanyakan, silakan.